punya marah. Lihatlah kamu, hewan-hewan lainnya, ayam atau lainnya. Kalau ada laki-laki lain yang mendekatinya, dia akan berkelahi. Tetapi babi tidak demikian. Qanifidina azakumullah, menunjukkan kalau ini adalah sangat terhina. Hewan pun yang memiliki sifat seperti ini, hewan yang paling hina, yang najis, yaitu babi. Jangan sampai dia menjadi dayus, yaitu zawju bagi, suaminya pelacur. Fa'innallaha ta'ala fataran nasa ala istiqbahi dhalika wa istihjani. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan fitrah manusia untuk benci, untuk jijik kepada perbuatan seperti itu. Walihada idha balagu fi sabir rajul qalu zawju qahbah. Oleh karena itu mereka orang-orang Arab kalau mengejek seseorang, merendahkan dan menghinakan, dikatakan zawju qahbah. Apa maksudnya? Allah suaminya pelacur. Itu penghinaan. Ini milih sendiri pelacur untuk dinikahi. La haula wa la quwwata illa billah. Haram hukumnya. Haram dengan ayat az-zaniyah. La yankihu illa zaniyatan au musyrika. Wa zaniyah la yankihuha illa zanin au musyrik. Wa hurrima dhalika ala al mu'minin. Dan diharamkan yang demikian untuk orang-orang mukmin. Hurrima dhalik. Diharamkan. Fadabidina azakumullah. Kalau diharamkan berarti siapa yang melanggar dia mendapat dosa. Dan juga fasad. Fi nikahiha. Karena al-haram yaqtadi. Yaqtadi mada? Al-fasad. Al-haram yaqtadi al-fasad. Haramnya sesuatu konsekuensinya akan merusak. Haram berbicara ketika sholat. Ketika dia berbicara, ya fasadat salat. Fasadat salat. Salat yang rusak. Demikian pula jangan nikah kecuali dengan yang muhsan. Kalau nikah dengan yang tidak muhsan, ya fasad. Ya rusak nikahnya. Qanifidina azakumullah. Dikatakan, faharramallahu alal muslim. Maka diharamkan kepada orang muslim. An yakuna kadhalik. Diharamkan seorang muslim untuk menjadi yang demikian. Menjadi seorang dayus yang tidak punya rasa cemburu menikahi wanita-wanita pezina. Fadhaharat hikmatut tahrim. Maka jelaslah hikmah diharamkan yang demikian. Wabana ma'nal ayah. Dan sangat jelaslah ma'nal ayah. Wallahul muwaffiq. Wa nasallahu taufiq. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.